Selama malam takbiran, mau keluar gak dapet izin, cuma bermalas-malasan karena gak punya gebetan. Cuci tangan dan cuci muka, tarik selimut lalu berdoa.